Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Qala musannifu rahimahullah wa an Abdillah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Allahumma inni a'udzu bika min ghalabatid daini wa ghalabatil aduwi wa syamadatil a'da. Rawahu Nasa'i wa shahahahu Al-Hakim. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, beliau menyatakan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ghalabati dain. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari lilitan hutang, wa ghalabatil adui, dan terkalahkan oleh musuh, wa syamadatil a'da, serta kegembiraan para musuh. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Nasa'i, disahihkan oleh Al-Hakim, dan hadis ini dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam silsilah sahihah, nomor hadis 1541. Dalam doa ini Rasul alaihi salatu wasalam menyatakan, Allahumma inni a'udzubika min ghalabati dain. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ghalabah ad-dain. Rasul tidak menyatakan aku berlindung kepadamu dari hutang. Yang dimaksud dengan ghalabatu dain dinyatakan oleh para ulama, Muslimin menyebutkan tarakumihi, ai tarakumihi Fakasratihi, banyaknya, yani mendominasi. As-Sanani rahimahullah dalam sebelum salam menyebutkan bihaisu la yakdiru ala qada'ihi, di mana seorang tidak mampu, tidak bisa untuk melunasinya. Ini maksud dari ghalabatu dain, terkalahkan, yakni tidak mampu untuk melunasinya. Tadi disebutkan bahasanya Rasul alaihi salatu wasallam tidak menyatakan minad dain, karena Nabi kita alaihi salatu wasallam mata wa alaihi dain, yakni dalam keadaan berhutang. Akan tetapi hutang beliau ya, terikat dengan rohn, yakni ada jaminan berupa dirak, baju besi yang digadaikan kepada seorang Yahudi, di mana Nabi kita alaihi salatu wasalam berhutang kepada seorang Yahudi untuk ta'am ahlihi, membeli ataupun syair gandum untuk kepentingan keluarganya. Akan tetapi beliau memberikan jaminan berupa dir, yakni baju besi yang digadaikan kepada Yahudi tersebut, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak terlilit dengan hutang. Karena apa? Jika diuangkan dari baju tersebut akan menutup apa yang beliau pinjam dari seorang Yahudi tadi. Baik. Perlu diketahui pula, seorang apabila dia tidak memiliki kemampuan, tahu dirinya enggak mampu, jangan sekali-kali berhutang. Dikatakan oleh As-Sanani rahimahullah, faman istadana dainan ya'lamu annahu la yaqdiru ala qada'ihi faqad fa'ala muharraman. Maka barang siapa yang dia berhutang dalam keadaan dia tahu bahasanya dirinya tidak akan mampu untuk melunasinya, maka sungguh dia telah melakukan suatu perkara yang haram. Dalam sebuah hadis disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah, Rasul menyatakan, man akhadha amwalan nas, siapa saja yang mengambil harta manusia, yuridu adaaha, adaaha Allahu an, yang dia menginginkan dengannya untuk mengembalikannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan membantu untuk melunasi mengembalikan harta tersebut yang dia pinjam. Sebaliknya, wa man akhadhaha yuridu idlafaha atlafahu Allah, dan barang siapa yang mengambil harta manusia menginginkan untuk merusak ataupun melenyapkannya, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan membalas dengan yang setimpal, yaitu tidak akan membantunya untuk melunasinya. Naam. Kemudian kata Rasul alaihi salatu wasallam, wa ghalabatul adu, dan terkalahkan oleh musuh, ai bil batil, dalam perkara al batil, kebatilan mengalahkan nam dirinya. Li'anna al-aduwa fil haqiqati innama yu'adi fi amrin batilin. Dikarenakan musuh hakikatnya hanyalah bermusuhan, terjadi permusuhan pada perkara yang batil. Imma li amri diniyin au li amrin dunawiyin. Boleh jadi terkait dengan urusan agama atau urusan dunia. Wa ma syamatat syamatatil a'da ai farhul adu. Adapun yang dimaksud dengan syamatah adalah kegembiraan musuh terhadap apa? Bidurrin nazala bi'aduwihi, dengan sesuatu yang memudaratkan, mudarat yang menimpa musuhnya. Di dalam Al-Qur'anul Karim, dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wala tusmit bil a'da, ucapan Harun kepada akhinya Musa. Ai la tafrahuhum bima tusibuni. Janganlah hal tersebut menggembirakan mereka dengan apa yang menimpa pada diriku. Ini terkait makna yang ada pada hadis ini. Sehingga hadis ini disebutkan oleh Ibnu Sa'im rahimahullah merupakan doa. Hadhihi kulluha ad'iyatun azimah, doa yang agung. Minha ma yakunu fil mal, di mana pada doa tersebut ada keterkaitannya dengan harta. Wa minha ma yakunu fi aljah, ada pula yang terkait dengan aljah, kedudukan, syaraf, kemuliaan, dan juga siyadah, kepemimpinan. Faedah di sini disebutkan oleh Ibnu Sa'im rahimahullah dalam syarah hadis tersebut. Kata beliau rahimahullah, iftiqaru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila rabbihi fi kulli hal. Di sini menunjukkan akan butuhnya Nabi alaihi salatu wasallam ila rabbihi, kepada Rabbnya, kepada Allah Subhanahu wa taala, fi kulli hal, pada seluruh keadaan. Wa hadza al-iftiqar yanfi ayyakuna lahu hadzun minar rububiyyah. Butuhnya Rasul alaihi salatu wasalam kepada Rabb-nya ini menepis anggapan bahwasanya beliau memiliki bagian dari pengaturan alam ini, sehingga bihi yabtulu ta'alluqu ha'ula'il masakin alladzina yata'allaquna bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi kashfis syada'id. Sehingga di sini diketahui akan sesatnya mereka-mereka yang mengaitkan, menggantungkan kepada Rasul alaihi salatu wasalam pada urusan mereka dalam hal kashfis syada'id. Ya, menangkal perkara-perkara yang jelek. Taib. Wajalbi al-manafi'. Demikian pula mendatangkan manfaat. Sementara wahuwa nafsuhu muhtajun ilallahi azza wajal. Sementara Nabi kita alaihi salatu wassalam butuh kepada Rabbnya Allah subhanahu wa ta'ala. Faedah berikutnya, annahu yambagi lil insan ayyad'u bihadzal du'a'i ta'asiyan bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Semestinya bagi seseorang untuk dia berdoa dengan doa ini. Allahumma inni a'udzubika min ghalabati dain wa ghalabatil adu wa syamadatil a'da. Kenapa? Ta'asiyan, dalam rangka mengikuti Rasul alaihi salatu wasallam wabtigha'an lima yahsulu bihi min sarfil masawi. Juga diharapkan ya kebaikan yang akan muncul, akan terhasilkan berupa apa? Sarfil masawi, dijauhkannya dari kejelekan-kejelekan allati tasu'ul abda fi malihi au jahihi au mahu'an, yang terkait dengan hartanya, kedudukannya, posisinya, atau yang lebih umum dari itu semua. Faedah yang berikutnya disebutkan Ibnu Saimin rahimahullah, anna mutlaqal dain la haraja fi. Utang secara mutlak ya, ini la haraja fihi, tidak ada dosa, tidak berdosa seorang berutang. Lakin akan tetapi, hal wal afdal ayu arridal insanu nafsahu lidain, apakah yang afdal seorang ini melakukan iya utang, berutang karena butuh mungkin. Nah, fidzalika tafsil, dalam perkara ini ada rincian. Fa idza kana alwafa'u qariban waddainu qalilan fala ba's, jikalau waktu melunasinya itu dekat dan hutangnya pun sedikit, fala ba'sa, tidak mengapa. Wa amma idza kana alwafa'u ghaira marjuwin, adapun jika pelunasannya itu ghaira marju, enggak tahu, enggak jelas, enggak ngerti. Nah, au kana dainan katsiran, atau utangnya itu banyak. Qad yuskilu kahilal insan, boleh jadi itu sebab yang akan memberatkan ya seorang. Fa innahu la yambaghi lil insani ayyata'arada lahu, maka tidak semestinya seorang untuk dia melakukannya. Disebutkan di sini contoh yang mungkin banyak terjadi. Wa minal khatar, termasuk perkara yang berbahaya. Binisbati li syababina, ini yang disebut syabab, para pemuda. Tidak menutup bapak-bapak, ibu-ibu, mbah-mbah, naam semuanya. Taib alladinan tahamu, mereka santai, asyik. Nah, fima yusammunahu bi taksir, pada perkara yang mereka menamainya dengan at-taksir, cicilan, kredit. Taib. Yashtari syab, seorang pemuda membeli sayyaratan fakhmah, mobil yang mewah. Di mana mobil tersebut layar kabuha illal muluku wa bana'ul muluk wal wuzara wa bana'ul wuzara wa ma'asyubah dhalik. Tidaklah bisa mengendarai, maksudnya membelinya, kecuali para raja, menteri, anak-anaknya, atau yang selevel dengan mereka. Nah, sementara orang tadi, wahuwa laisa indahu syai', tidak punya apa-apa dia. Tidak punya apa-apa untuk membelinya. Lakin taglibuhu asyarikat, akan tapi karena rayuan ya, terkalahkan dengan asyarikat, yakni pihak perusahaan ataupun instansi apa ya, semacam itulah yang memberikan apa istilahnya, pihak ketiga yang menjamin tak bayar risik seperti itu. Watakul, ambil. Nah, perusahaan tadi mengatakan khud hadhi sayyarata fahmah bimi'ati alfin filmi'ati alfirian, ambil mobil tersebut ya dengan 100 ribu rial. 1 rial berapa? 3 ribu? 4 ribu? Nah, kalau 3 ribu misalkan berarti 300 ribu, nah 300 juta. Nah, ya mobil yang namanya mobil mewah ya lebih dari itu. Nah, ini berarti uang mukanya 100 rial, udah ambil aja. Nah, antum punya uang 100 ribu rial, dah serahkan. Wa'atina kulla syahrin min ma'asyika kadza wa kadza, lalu berikan kepada kami setiap bulannya dari gajimu, penghasilanmu sekian sekian, sehingga al-miskinu ya'khud, seorang yang enggak mampu, orang miskin mengambil. Yaqul, dia mengatakan hadza sahl, ah ini gampang, kecil, ah bisa aku. Ah, kalau zaman sekarang uang 500 ribu aja bisa jadi uang muka, mungkin tinggal KTP aja udah percaya ya, udah dapat motor. Nah, Allahul musta'an. Ya, ketika kita bayarnya itu rutin kena bunga, ya. Ya bayar. Baik. Ketika lambat kena denda. Ketika bayar enggak bayar disita loh. Rugi semua. Nah. Inna hadza juz alladhi yu'khadh min ma'ashi basir. Oh, ini termasuk bagian dari hidup yang sederhana katanya. Ini hidup yang sederhana ya, seperti ini. Nah, lakin kata beliau rahimallah saufa yandam fima ba'du. Dia akan menyesal setelahnya. Idza talabat hadhihi syarikatu fi huquqiha, ketika perusahaan ataupun yang mengutangi tadi itu mulai meminta terus ditagih haknya. Saufa ya'lam, dia akan tahu anna hadza, bahasanya ini min aswa'it tasarrufi wa akhtari tasarruf, merupakan tindakan yang paling jelek dan paling berbahaya. Saya ngomong Ibnu Utsaimin ya. Nah, yang berbicara Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan hal tersebut merupakan aswa'ul tasarruf wa akhtar tasarruf, perkara yang paling jelek dan paling berbahaya. Kita ketahui bahaya akan hutang ini ya, ketika seorang meninggal dalam keadaan berhutang ya, tidak bisa melunasi hutangnya. Disebutkan dalam sebuah hadis, Dilihatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullah, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Utiya bi mayyit, Rasulullah didatangkan ya dengan sebuah ataupun mayat. Nah, mayat bukan sebuah ya. Ya mayat gitu aja. Nah, dari kalangan sahabat yang meninggal. Maka Rasul mengatakan alaihi dainun. Apakah dia memiliki utang? Qalu na'am dinaran. Para sahabat menjawab, iya. Dia memiliki utang 2 dinar. Maka Rasul mengatakan sallu ala sahibikum. Salatlah kalian untuk saudara kalian ini. Beliau alaihi salatu wasalam tidak mau mensolati. Ya, karena adanya utang. Sehingga utang ini mencegah dari syafaat ya, Nabi alaihi salatu wasalam. Bahkan lebih dari itu, seorang yang memiliki utang dalam keadaan dia tidak mampu melunasinya, qadarullah meninggal, dia tidak akan bisa masuk jannah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad An-Nasa'i, dihasankan oleh Syaikh Al-Albani rahimahullah, Rasul menyebutkan, "Walladhi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Lau anna rajulan qutila fi sabilillah." Kalau seorang mati, gugur dalam jihad fisabilillah. Jihad ini mas, bukan mati biasa, mati jihad. Jihad berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tsumma uhya, dihidupkan kembali. Tsumma qutila maratain, lalu dia mati lagi. Wa alaihi dainun. Sementara dia memiliki utang, madakhalal jannah. Dia tidak masuk surga. Dia tidak masuk surga hatta yughdha anhu dainuhu, hingga dia melunasi utangnya. Sehingga jangan sampai kita bermudah-mudahan ya untuk yang namanya utang. Barakallahu fikum. Ya, karena demikian akibatnya. Jikalau dia terpaksa, memang terpaksa seperti Rasul alaihi salatu wasalam, ya karena tidak ada yang dimakan, usahakan ada jaminan ya. Nah, meskipun ya yang dilakukan demikian oleh Rasul alaihi salatu wasalam, ada jaminan. Nah, ini sebagai jaminannya. Nek aku mati peken ya. Nanti misalkan utang beras 2 kintal, dah jaminannya itu ada motor ya. Baik, atau mobil, ha. Nah, masa dia mobil utang beras. Baik, barakallahu fikum, mungkin ini yang bisa kita pelajari. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.